24 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, sesaat lagi kita akan mendengarkan manis Majelis Iman dan Islam. Hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Alhamdulillah, alhamdulillahi waffaqa man sya'a min ibadihi al-ada afdhalu ta'at, asyhadu an la ilaha illallah al-muttasif bi jami'il kamalat, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjamun niyarat. Hamdan wa syukran lillah, ma ba'd. Apa kabar Anda hari ini, sahabat iDream? Semoga senantiasa sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya Fahrudin Alwi kembali menemani Anda di program Manis Majelis Iman dan Islam. Nah, hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan kajian hadis bersama dengan Ustaz Himan Rosyad Syihab gitu ya. Beliau merupakan konsultan keluarga dan konsultan syariah, insyaallah ya. Beliau juga merupakan penggiat seni dan penggiat media sosial begitu ya. Dan sahabat iDream, hari ini kita akan live dari Pondok Al-Kahfi, kos hunian islami yang beralamat di Jalan Rawapule 1, Kukusan Beji, Depok. Dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita, Ustaz Limon Rosyad, di studio iDream Radio gitu ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, sebaik rendilah InsyaAllah ya, luar biasa, alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas apa nih Ustaz? Kita akan bahas hadis Ibnu Mas'ud tentang kejadian manusia dan takdir ya. Bahas tentang hadis Ibnu Mas'ud, Mas'ud. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi pertama sahabat iDream di pembahasan tema hari ini, saya mengajak sahabat iDream juga untuk bisa berpartisipasi. Yang punya pertanyaan bisa juga telpon atau WhatsApp ke 0822 9789 1044. Atau Anda juga bisa mengakses siaran kami di www.dreamradio.id. Atau untuk Anda yang menggunakan Android, bisa download aplikasi iDream di Play Store gitu ya. Untuk yang iOS, App Store masih proses gitu, insya Allah sebentar lagi lah ya. Anda juga bisa simak serangkaian program yang kami sajikan untuk Anda setiap harinya. Baik sahabat iDream, di kajian hadis program Manis Majelis Iman dan Islam hari ini, kita akan langsung bahas tentang hadis dari Ibnu Mas'ud gitu ya. Dan kita langsung mendengarkan dari Ustaz Hilman Rosyad. Kepada Ustaz Hilman Rosyad kami persilakan. Terima kasih Bang Didin ya, sahabat siar kita Fahri Fahrudin Alwi, cuis keren. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiil Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'du. Sahabat iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan hari ini selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada nabi kita, nabi semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sudah bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Seluruh kaum muslimin di seluruh dunia terkenangkan akan kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun memang ada yang merayakan kelahirannya, ada yang tidak. Bagi saya tidak masalah. Baik yang merayakan kelahiran Nabi atau yang tidak merayakan kelahiran Nabi, wajib mencintai Rasul ya. Dan tentu cinta Rasul ini tidak bisa hanya kata-kata, klaim, pengakuan semata, tetapi harus apa namanya, ada buktinya, ada manifestasinya. Apa bukti kita mencintai Rasul? Yang pertama, mengimani kenabiannya. Yang kedua, mengikuti sunnahnya. Yang ketiga, mendakwahkan ajarannya. Yang keempat, banyak-banyak salawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim mubarik alaih. Ini kesempatan bagi yang berbahagia ini ya, karena ternyata di Pondok Kafi tidak turun hujan walaupun cuaca masih kelihatan mendung ya. dan di Pondok Al Kafi kelihatan Bang Misran cerah ceria, walau alam apa yang terjadi pada dirinya. Dan di kesempatan ini kita akan bahas hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana ia berkatanya bagaimana dia? Oh ini. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna hadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأماله وسقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا الذي لا إله غيره إن أحدكم la ya'mala bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahlil nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhulaha. Rawahul Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Siapa itu Ibnu Mas'ud? Namanya Abdullah bin Mas'ud. Di kalangan para sahabat ada dikenal dengan Al-Abadillah Al-Arba'ah. Empat Abdullah. Dan ini di kalangan para sahabat disebut Al-Ulama Minas Sahabah. Abdullah yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Keduanya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketiga Abdullah bin Umar. Dan yang keempat Abdullah bin Abbas. Semuanya mereka adalah para sahabat yang terkategori sebagai ulama-nya. Al-ulama minas sahabah. Bukan hanya pada sisi kefaqihan, juga dalam hadis mereka termasuk al-mukathirina birriwayah. Orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ribuan di antara mereka dan hampir seluruh kitab hadis mencatat menerima hadis dari mereka. Nah, balik kita akan bahas Abdullah bin Mas'ud ini. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasul yang masuk di Mekah di awal-awal Islam dan dia memiliki perawakan yang pendek, sudah pendek kecil, ceking beliau ini. Rambutnya tidak lebat. Rambutnya hanya beberapa helai saja. Ini Abdullah bin Mas'ud. Tetapi keberaniannya Masya Allah, luar biasa. Ketika di Mekah, ketika Rasulullah, ayo, siapa di antara kalian yang mau demo ke Mekah, ke masjid, ke mana? Ke Ka'bah. Disuruh demo zaman Rasul. Sekarang ada ustaz mengatakan demo haram, bid'ah. Keterlaluan banget. Pada zaman Rasul demo itu sudah ada. Di antara, wan demo itu apa? Menyatakan pendapat di muka umum. Dan itu dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud atas perintah bagian Rasul. Datang ke Ka'bah, dia teriak-teriak, dia mengatakan tentang kenabian Muhammad. Dikepruklah sama orang-orang Quraisy. Kebetulan ketika itu ada Abu Jahal. Abu Jahal ini orang Quraisy yang perawakannya tinggi besar. Lawannya itu Umar bin Al-Khattab. Makanya dia nama aslinya Amr bin Hakam. Makanya Rasulullah pernah berdoa, ya Allah jadikanlah dua Umar ini masuk Islam, Umar bin Khattab dan Amr bin Hakam, maksudnya Abu Jahal. Tapi yang jadi masuk Islam kan cuma Umar aja. Ini Abu Jahal enggak? Ada Abu Jahal. Saya katakan tadi bagaimana perawakan Abdullah bin Mas'ud? Ceking, kemudian pendek. Di ini aja dijewer tuh sama siapa? Sama Abu Jahal yang tinggi besar, dijewer telinganya sampai terakat kakinya. Dan kemudian diputus telinganya. Sama padang set putus. Dikepruk sama yang lain, akhirnya diselamatkan sahabat. Diopenin gitulah segala macam sampai siuman. Setelah siuman, ayo siapa lagi besok yang mau menyatakan pendapat di hadapan umum di Ka'bah? lihat Abdullah begitu nggak ada yang ngacung kan, diem semuanya, nggak ada yang ngacung. Orang namanya Abdullah bin Mas'ud udah babak pelur kayak begitu, telinganya putus lagi, nggak ada yang ngacung kecuali Abdullah bin Mas'ud. Saya lagi baginda Rasul, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasul, nah, kamu cukuplah sekali aja, yang lain belum ada yang berani karena udah lihat resikonya kayak begitu. Nah, dan kemudian sambil dihibur, tenang Abu Abdullah bin Mas'ud, kamu kan cuma hilang telinga doang, nanti lu Abu Jahal lu putusin lehernya ya, katanya. Sekarang kamu diputusin telinganya oleh Abu Jahal, nanti lu yang putusin kepalanya Abu Jahal. Luar biasa, itu namanya optimisme ya. Kita jangan takut menaklukkan dunia ya. Kita jangan takut untuk berjaya di muka bumi ini, karena kita tentu saja bakal berjaya karena binasrillah, atas pertolongan Allah. Falillahil izzatu walil rasuli walil mu'minin. Sesungguhnya izzah, kemuliaan, kebanggaan adalah milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang beriman. Artinya kita bisa jadi mulia ya, terhadap orang kafir. Jangan kemudian kita merendahkan diri di hadapan orang kafir, tetapi kita harus tegar. Walaupun keadaannya sangat sangat riskan karena pada posisi tertindas, tapi itulah Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang disabdakan Rasulullah terbukti nanti dalam perang Badar, di mana lehernya Abu Jahal diputus oleh siapa? Oleh Ibnu Mas'ud. Ya, itu panjanglah ceritanya, ramai juga seru. Nantilah kapan-kapan kita cerita ya tentang pemutusan leher Abu Jahal. Ya. Ini peringatan dari Randy, dari Bang Didin dan seluruh penghuni Pondok Al-Kahfi, hati-hati orang kafir, orang munafik. Ini banyak calon-calon pahlawan muslim mujahid di Pondok Al-Kahfi ini yang siap menjayakan Islam dan mengalahkan orang kafir, dan kita tidak ciut dengan harta mereka yang mereka miliki, teknologi yang mereka kuasai, kekuasaan yang mereka miliki, kita tidak akan pernah takut. Selama tentu saja kitanya insyaallah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, bersungguh-sungguh melaksanakan syariat agama ini dengan kesabaran dan istiqomah, insyaAllah kejayaan akan diraih oleh kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kembali ke hadis. Ibnu Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Berkisah kepada kami Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud mensifati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, dengan kata as-sadiqul masduq. Sadiqul masduq itu adalah orang jujur yang dipercaya. Orang jujur yang dijujuri, maksudnya orang jujur yang dipercaya. Dirinya adalah jujur, apa yang dikatakannya adalah masduq, dipercaya. Artinya jangan ragu, ini hadis adalah benar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang as-sadiqul masduq, dia mengatakan sesungguhnya di antara kalian, setiap manusia di antara kalian akan dikumpulkan di perut ibunya 40 hari dalam masa nutfah. Kemudian dikumpulkan berikutnya 40 hari berikutnya menjadi alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya jadilah mudghah. Total berapa hari? 120 hari. Setelah 120 hari kita ada di perut ibu kita, maka Allah utuskan malaikat. Dan malaikat meniupkan ruhnya. Fuh, ya, ditiupkan ruhnya. Dan setelah ditiupkan ruhnya, kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, menetapkan empat ketetapan. Menetapkan empat ketetapan. Yang dimaksud empat ketetapan di sini adalah ketetapan takdir. Pertama, tentang rizki. Kedua, umur. Ketiga, amal perbuatan. Keempat, kebahagiaan dan kesedihan. Suka duka. Ya. Ini kalau bahasa saya sering mengatakan yang keempat ini feel, rasa dari rizki, rasa dari umur, rasa dari perbuatan kita, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang membuat kita bahagia, ada yang membuat kita sedih. Itu semuanya adalah takdir. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, dan demi Allah, jika salah seorang di antara kalian berbuat sebuah perbuatan ahli neraka, semua dosa dikerjainnya sampai-sampai seolah-olah dia dengan neraka itu tinggal satu hasta, tinggal selangkah lagi masuk neraka. Fa'usbiqu alail kitab, dan kemudian melampauilah takdirnya ketika ia akhirnya beramal ahli surga. Beramal ahli surga. Ketika dia beramal ahli surga, kemudian mati, maka dia masuk surga. Tapi sebaliknya, boleh jadi seseorang itu beramal amal ahli surga, sampai apapun kebaikan amal saleh ibadah dia kerjakan, sampai seolah-olah dirinya dengan surga itu tinggal sehasta, tetapi dilampaui oleh takdirnya, kemudian ia berbuat ahli neraka, mati, maka dia akan masuk neraka. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oke, ada pembelajaran penting dari hadis ini. Yang pertama tentang kejadian manusia. Ini penting untuk kemudian kita ketahui, kita bayangkan ini 14 abad yang lalu. Ini bukan 20-30 tahun yang lalu. Kejadian atau apa yang disabdakan Rasul 14 abad yang lalu. Dan Rasul dan Muhammad adalah Rasulullah. Karena dia Rasulullah, maka dia menerima wahyu. Baik dalam bentuk Al-Quran atau dalam bentuk non-Al-Quran. Jadi wahyu itu ada dua. Ada Al-Quran, ada non-Al-Quran. Nah, non-Al-Quran ini biasanya disebut dengan sunnah. Bentuk dan lainnya berbeda. Kita kan pernah mendefinisikan di sini, kita bahas. Jadi, sabda-sabda Rasulullah, perbuatan Rasulullah itu sangat dipantau oleh Jibril alaihissalam, dan itu semuanya dalam kontrol yang ketat begitu ya oleh Nabi, oleh Jibril alaihissalam, sehingga apa yang dikatakan dan diperbuatnya itu menjadi sunnah. Kalau ada kekeliruan, maka Allah akan berikan koreksinya melalui Jibril. Nah, yang ingin sampaikan, Muhammad ini adalah buta huruf. Muhammad ini bukan tabib. Muhammad ini bukan guru biologi. Apalagi master biologi lulusan MIPA UI, bukan. Ya. Dia adalah Nabiullah, orang Baduy, tetapi berbicara sesuatu tentang biologi, tentang kejadian manusia, bahwa manusia itu 40 hari pertama adalah masa nutfah. Saya bukan juga ahli biologi ya, saya juga ustaz. Saya kuliah hadis di Madinah. Jadi juga saya enggak ngerti juga. Cuman saya pernah dulu waktu SMA, waktu aliyah belajar tentang biologi. Jadi beberapa hal saya paham. 40 hari ini adalah disebut masa nutfah. Masa nutfah ini diawali dari pertemuan sperma dan ovum. Kemudian setelah bertemu sperma dan ovum, dia berkeliling di rahim seorang wanita, di pemilik ovum itu, di seorang ibu, selama 14 hari. Di hari yang ke-14 itu akhirnya dia menempel di dinding rahim. Ketika ia menempel, terbentuklah plasenta. Sampai dia kokoh selama 40 hari, jadi 14 hari plus sisanya 26 hari, sampai 40 hari. Nah, setelah 40 hari itu, di 40 hari berikutnya berubahlah si zigot tadi menjadi lebih merah, lebih besar sedikit, ya kira-kira sebesar jari, ya sebesar jempol saya lah begitu kira-kira. Sampai kemudian itu terjadi 40 hari, darah saja. Ya, nanti setelah dia dari 81 sampai 120 mulai ada daging. Dan itu juga besarnya masih segetar jempol juga. Dari tadinya darah lembek banget, cair, itu akhirnya menjadi mengental, menjadi daging. Dan itu disebut dengan mudghah. Dan itu usianya 40 hari. Nah, pas 120 hari, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala utuskan malaikat. Fa yanfu fihi ruh, maka ditiupkan ruh. Secara medis, detak jantung itu baru terdeteksi oleh bidan, ya, mulai ada alatnya yang panjang dengerin, atau kalau pakai dokter pakai stetoskop tentu saja terdengarlah detak jantungnya. Jadi disitulah yang disebut dengan awal kehidupan. Kemudian janin itu berproses sebagaimana Allah syaratkan di beberapa ayat, misalnya di surat Al-Mu'minun ayat 12-14, maka kemudian dikasih tulang, dikasih daging, dikasih kulit, disempurnakan organ dalamnya, ya panca indranya dan lain sebagainya, sampai usia 9 bulan, 10 hari dan kemudian dilahirkan manusia. Tapi yang menarik, ditiupkan ruhnya ketika terdeteksi detak jantungnya pun Allah meresmikan, ya. Kalau orang Garut menyebutnya ngistrenan, diistrenan gitu ya. Dilantik kita sebagai manusia lengkap dengan 4 ketetapan takdir. Baik itu yang pertama rezeki, yang kedua adalah umur, yang ketiga amal perbuatan, dan keempat adalah fi'l. Dari rezeki, dari umur dan perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini, ada yang duka, ada yang suka. Ada yang menyedihkan, tidak kita sukai. Ada yang membahagiakan dan menyenangkan kita dan kita suka dengannya. Ini adalah ketetapan takdir. Begitu kira-kira ya. Saya coba akan bahas sedikit 4 poin tadi tentang ketetapan takdir itu. Yang pertama adalah tentang rezeki. Apa itu rezeki? Saya lebih senang menerjemahkan rezeki itu, memahamkan rezeki itu adalah fasilitas kehidupan yang Allah siapkan. Jadi fasilitas hidup yang Allah siapkan buat kita itulah rezeki. Bumi, rezeki. Ya tentu saja kerizkiannya itu dalam bentuk gravitasi, ya dalam bentuk tanah Indonesia, ya kita lihat di Indonesia, di Jakarta atau di mana gitu ya. Di Palembang, kayak apa, ada yang lihat di mana lagi? Ada yang lihat di atas ranjang? Oh banyak. Ya, di atas ranjang bidan atau rumah sakit ya. Jadi ini tempat bumi, itu juga ada rezeki. Oksigen yang kita hirup, itu juga ada rezeki. Air yang kita minum, ada rezeki. ASI yang kita sedot dari ibu kita, itu juga ada rezeki. Belayan kasih sayang dari orang tua, dari ayah, dari ibu, itu juga ada rezeki. Ya. Pakaian yang digunakannya, terus kasih sayangnya, melatih kita, nyuapin makanan dan seterusnya, itu adalah rezeki. Pokoknya fasilitas di mana kita menjalani kehidupan, maka fasilitas itu kategorinya adalah rezeki. Kendaraan, mobil, pesawat, itu rezeki. Ya. Jadi apapun yang kita gunakan, itu adalah rezeki. Makanya kan ada para sebagian ulama mengatakan rezeki itu adalah yang kita bisa makan, yang bisa kita pakai, itulah rezeki. Baju yang di lemari segitu banyaknya bukan rezeki, kira-kira begitu ya. Makanan yang bernumpuk di gudang, di kulkas itu bukan rezeki, karena boleh jadi tidak kita yang makan, yang makan orang lain. Nah, itu kira-kira. Jadi itulah yang disebut dengan rezeki. Nah, rezeki ini ada konsepnya. Pertama, bahwa rezeki itu Allah bagikan kepada semua orang tanpa kecuali. Dalam firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaudaha wa mustaqarraha." Makhluk apapun yang melata di muka bumi, di antaranya kita adalah manusia, sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Jaminan Allah terhadap rezekinya itu diperjelas dengan kalimat "Wa ya'lamu mustaqarra wa mustaudaha." Allah tahu manusia itu tinggal di mana dan cadangan rezekinya di mana. Itu jelas. Kalau manusia tinggal di pantai, maka rezekinya adalah di laut di depannya. Ya, kalau dia di sungai, ya sungai yang mengalir di sampingnya. Kayak orang Palembang tuh dekat Musi. Ini anaknya ini lah cepat. Makanannya ikan belida terus. Wajahnya kayak belida. Jadi itu sudah betul. Orang gunung, rezekinya dari mana? Ya dari gunung. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, jadi pertanian. Ya, kalau di kita mungkin orang Puncak, kalau di Bandung orang Pangalengan dan mana segala macam. Ada rezekinya. Jadi PNS ada rezekinya? Ada. Jadi mahasiswa ada rezekinya? Adalah. Ya. Ada pakai beasiswa, mulai dari beasiswa orang tua sendiri, sampai beasiswa dari lembaga-lembaga dan seterusnya. Selalu ada rezekinya. Dimanapun kita, ada cadangannya. Jangan khawatir. Kita tinggal di Amerika, ada. Hatta di Alaska, ada. Hatta di mana lagi, Kutub Utara itu apa? Alaska ya? Di mana aja ada? Di Atlantik ada. Di Eropa ada. Di Afrika ada. Di daerah tandus seperti Jazirah Arabia, Allah sudah siapkan rezekinya. Jadi jangan pernah khawatir, kita hidup di dunia ini dimanapun, sudah Allah tetapkan tempatnya kita di mana, dan kemudian cadangan rezekinya apa. Ya, dalam sebuah ayat yang lain, Allah mengatakan, rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Rizki kalian sudah nongol di atas, tinggal jatuh saja dari atas, dan dari atas itu segala sesuatunya sudah Allah siapkan sebagaimana yang Ia janjikan. Keberkahan, rahmat, dan lain sebagainya. Ya, kepastian jodoh dan lain sebagainya sudah tetap. Itu rizki. Yang kedua, rizki itu akan diberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau kakak butuh, Allah kakak kasih. Saya sejak tahun 79, berarti usia saya 10 tahun, itu sudah pakai kacamata. Sekarang 48 tahun, masih pakai kacamata 38 tahun. Seingat saya, sepanjang 38 tahun, saya tidak lepas kacamata. Kecuali tidur ya, kalau tidur saya biasanya lepas. Ya. Dan itu bisa kerasa ya. Kalau tidurnya pakai kacamata, mimpinya jadi berwarna. Kalau nggak pakai kacamata, black and white itu mimpinya. Ya, hitam putih. Jadi sekali lagi, ini ya. Perempuan, sesusah-susahnya perempuan, dia ada haid, dia pasti punya pembalut. Itu sudah Allah takdirkan. Perempuan muslimah yang wajib dia pakai jilbab, sampai kapanpun ada duit, ada dana untuk beli jilbab. Dan dia tidak akan lepas jilbabnya setelah akhir balik sampai dengan dia wafat. Itu sudah disiapkan oleh Allah SWT. Orang Indonesia sukanya nasi. Maka, waalaikumsalam. Maka orang Indonesia sangat mudah pasti mendapatkan nasi. Orang Minang dan Sumatera lain-lainnya makan harus dengan yang padeh-padeh. Harus ada cabai. Semahal apapun cabai, kebeli sama orang Minang mah. Karena kalau makan tanpa cabai, ya seperti ikan tidak menemukan air. Ya, makanya di Minang itu kan sarapan rendang, makan siang rendang, makan malam rendang. Sama tuh semua orang Palembang. Pagi pempe, siang pempe. Tapi insya Allah Allah siapkan rezekinya. Jangan khawatir. Ya. Orang bule ada kejunya, ada rotinya. Jadi jangan pernah khawatir. Apapun yang kita butuhkan, Allah kasih. Tapi yang kita inginkan belum tentu Allah memberinya. Ini yang kemudian kita harus pahami. Tentang, sebentar, belum selesai. Jangan dulu dipotong. Nanti lupa lagi kalau dipotong. Konsep yang ketiga, rizki itu harus dicari. Rizki harus dicari. Walaupun sudah Allah bagikan sesuai dengan kebutuhan, tetap harus dicari. Nah, bagaimana mencari rizki? Bahasa yang sederhana adalah bekerja. Jadi bekerja itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai konsekuensi dari keyakinan setiap kita diberikan rizkinya, setiap kita diberikan rizki sesuai dengan kebutuhan, dan itu semuanya harus dicari. Maka jangan pernah tidak berpikir untuk bekerja. Jadi harus berpikir kita ini bekerja. Jangan kuliah mulu ya, nggak lulus-lulus ya, cepat lulus, nilai bagus ya, masuk ke zona job seeker ya, para pencari pekerjaan. Dan tentunya pekerjaan itu banyak, apakah sesuai dengan ilmu pengetahuan dan latar belakang, atau juga sesuai dengan bakat dan keinginan, atau juga mungkin sesuai dengan by accident, apa atas dasar kebutuhan ya. Karena butuh harus dia harus eksis menghadapi kehidupan, itu biasanya akhirnya dia juga menemukan cara bekerja. Oleh karena itu maka kita ini sebagai muslim harus wajib memiliki etos kerja ya, mulai dari semangat ya, kemudian rajin, kemudian apa namanya bersiap-siap, menjaga kesehatan, menjaga pengetahuan, menambah relasi dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang diwajibkan di dalam Islam. Dan Islam secara keseluruhan agama yang menganjurkan perilaku-perilaku yang hebat dalam bekerja ya. Misalnya apa? Mengatur waktu. Ya, makruh kita tidur setelah subuh. Karena bila kita tidur setelah subuh, maka kita akan terlambat mendapatkan rezeki dari Allah. Artinya kan harus semangat begitu ya. Kemudian harus banyak bersilaturahmi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan rezeki, dipanjangkan umurnya, diluaskan peluang rezekinya, maka fal yasil rahimah, hendaklah dia bersilaturahim. Karena dalam bahasa kita memelihara customer kan, menjalin customer baru dan seterusnya, itu kan silaturahmi ya. Kemudian kita harus bagus dalam komunikasi, makanya ada kaulan sadida, kaulan nayinan, kaulan karima, kaulan baligha. Ya, apalagi dunia bisnis sekarang tidak lepas dari apa yang disebut dengan marketing. Dan marketing itu adalah sebuah proses tersendiri. Sebagus-bagusnya produk tetapi tidak dimarketkan, ini menjadi masalah. Sebagus-bagusnya iDream Radio dengan segala segudang program yang keren-keren tetapi tidak dimarketkan, ini juga menjadi masalah. Siapa yang mau dengar? Ya. Makanya harus diperbanyak iklan tentang iDream ini. Ya, semakin banyak iklan disebar kemana-mana, baik viral di online atau juga di offline, melalui apa saja, melalui misalnya menjadi apa namanya istilahnya mitra media untuk kegiatan-kegiatan event-event terutama di sekitar Depok ini, saya rasa ini harus kemudian dilakukan karena marketing ini adalah bagian daripada kita berusaha. Nah, yang keempat, namanya rezeki itu bisa dicari dengan yang halal dan haram, sama aja, enggak beda. Mau pakai yang haram oke, pakai yang halal juga oke. Tahu juga orang kafir ya sama kan dijamin sama Allah rezekinya. Mereka juga diberi sesuai kebutuhan, mereka juga bekerja mencari rezekinya. Nah, kita juga harus melakukannya. Nah, hanya bedanya kita sebagai muslim diikat harus melakukan segala sesuatu dengan cara yang halal. Bukan hanya mencarinya, termasuk memanfaatkan dan menggunakan rezeki itu juga dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita sebagai muslim mengenal apa yang disebut dengan keberkahan. Begitu ya. Itu pelajaran yang bisa saya sampaikan. Pertama, dua hal yang saya sampaikan. Pertama adalah tentang kejadian manusia. Kedua tentang ketetapan takdir. Baru saya bahas satu ketetapan takdir, yaitu rezeki. Kelihatannya Bang Didin sudah mau bicara. Kita persilahkan dia sebagai sahabat siar kita bersama. Masya Allah. Baik sahabat iDream, itu tadi di sesi pertama sudah cukup panjang ternyata ya, gitu, sampai saya disenggol-senggol gitu, sama petugasnya ya, teknisinya. Baik, tadi kita sudah membahas di sesi segmen pertama tentang hadis Abdullah bin Mas'ud, ketentuan manusia begitu ya, di hari ke 120 kemudian ditiupkanlah ruh dan ditetapkan empat hal. Yang pertama rezeki, yang kedua umur atau ajal, yang ketiga amal perbuatan, yang terakhir adalah fir, suka maupun duka. Dan tadi juga Ustadz Hilman sudah menjelaskan singkat di poin pertama tentang rezeki, kita ada empat poin turunannya. Kita akan masih akan membahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya tentang tema hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan pembahasan selanjutnya dan pastinya masih bersama dengan Ustadz Hilman Rosyad di program Manis Majelis Iman dan Islam. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan juga untuk ada yang mendengarkan kami di www.dreamradio.id, kita masih di Manis Majelis Iman dan Islam bersama Ustaz Hilman Rosyad Syihab. Kita hari ini masih membahas tentang hadis Abdullah bin Mas'ud tentang empat ketetapan yang ditetapkan oleh Allah di saat manusia berumur, saat pertama kali ruh ditiupkan oleh Allah kepada manusia gitu ya. Kita akan langsung lanjut ke pembahasan berikutnya, karena tadi kita baru bahas turunan pertama tentang rizki. Barangkali kita masuk ke umur berikutnya, umur ya. Fadal Ustaz. Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada yang menyimak acara Aidem Radio Successful Muslim Family. Oh, ya, di jalan atau mungkin di kereta komuter ya, sedang atau di streaming. Kalau bagi yang tinggal di luar Depok, seperti di luar negeri atau di luar Jawa atau di Jawa Tengah, Jawa Timur, yang menyimak acara ini, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ketetapan takdir yang Allah tetapkan bagi kita. Saya tadi sudah membahas tentang rizki, bahwa rizki itu diberikan kepada semua orang tanpa kecuali. Allah berikan rizki sesuai kebutuhannya, dan rizki itu harus dicari, dan mencarinya harus yang halal dan memanfaatkan juga yang halal, agar kemudian kita mendapatkan keberkahan dari rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Selanjutnya adalah tentang umur. Umur ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa itu umur? Jatah hidup kita di dunia ini. Ya, dari sejak lahir, ya mungkin juga sebelumnya dalam kandungan juga hidup. Teman ya, biasanya diawali dengan lahir, ya. Kan tidak ditanya kapan kamu bertemu ovum dan sperma bertemu, kan kayak gitu kan, ditanya tanggal kelahiran ya. Lahir tanggal berapa. Jadi makanya ada HBD ya. Ada HBD itu kan karena hitungan itu umumnya dari sejak lahir. Sampai kemudian berhenti seluruh organ tubuhnya, berhenti nafasnya, berhenti detak jantungnya, mati. Nah, ini kehidupan ini harus kemudian kita pahami ada umurnya. Nah, umur ini diakhiri dengan kematian. Sehingga kematian itu harus kita yakini sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa, setiap manusia yang bernyawa akan mengalami kematian. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, wahai Muhammad, kepada kaum muslimin, kepada semua manusia, kematian yang kamu lari daripadanya, kematian yang kamu menghindari kejadiannya, satu saat dia akan menemuimu. Di surat An-Nisa disebutkan ayat 72 bahwa kematian itu pasti menjemput kita, walau fi burujim musyannada, walaupun di benteng, di paling tinggi, di kawah segala macam, kalau udah datang mati, ya matilah saja. Makanya Allah juga berfirman di banyak ayat, la yastaqiruna wa la yastaqdimun, bahwa yang namanya kematian itu tidak bisa diundur, tidak pun juga bisa disegerakan. Begitu ya. Ini yang harus kemudian kita pahami bersama. Jadi kita ini diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan ajalnya. Dan ini harus meyakinkan kepada kita tentang kepastian kematian yang akan menimpa kita. Dalam sebuah ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ditujukan kepada Nabi Muhammad, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan datang kepadamu. Al yaqin, keyakinan yang dimaksud itu adalah kematian. Nah, kalau sudah kita bicara tentang kematian, maka kita semuanya dituntut untuk mati berkualitas sebagaimana hidup yang berkualitas. Jadi mati itu harus berkualitas sebagaimana hidup yang berkualitas. Mati yang berkualitas itu dalam bahasa agama, dan nanti akan kita bahas lebih detail di ujung hadis ini, yaitu adalah disebut husnul khatimah. Jadi kalau kita matinya husnul khatimah, artinya mati yang berkualitas. Dan mati yang berkualitas dipastikan karena hidupnya berkualitas. Nah, menjadi pertanyaan, apa makna hidup yang berkualitas? Hidup yang berkualitas itu menurut saya adalah ketika kita mengoptimalkan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara optimal untuk menjalani kehidupan. Jadi anugerah yang Allah berikan agar kita bisa eksis, bisa bertahan hidup, itulah yang harus kita optimalkan. Apa modal yang Allah berikan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini? Saya melihatnya ada empat. Empat lagi, tadi empat, sekarang empat lagi ya. Empat. Yang pertama adalah casingnya, fisiknya. Tubuh ini fisik. Ya, ada kepala, ada dua tangan, dua kaki, ada panca indera, ada organ dalam, jantung, paru-paru, ya, belum lagi darah ususnya, belum lagi fitrah untuk mempertahankan kehidupan fisik ya. Dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut khaufan wa tama'a. Itu fisik oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan khaufan wa tama'a. Apa itu? Rasa takut, rasa cemas, dan rasa rakus itu ada. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya biar keren lah kita ustaz tuh ya, jangan bahasa Arab aja ya ustaz. Ada fear factor dan ada greed factor. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Setiap manusia itu ada rasa cemas, rasa takut, dan ada juga rasa tamak. Ini adalah yang Allah anugerahkan kepada manusia sehingga dia survive dalam kehidupan. Dan itu adalah tentu saja mencukupi kebutuhan fisik, gitu ya. Termasuk di dalamnya seksual dan lain sebagainya. Karena seksual itu bagian daripada fitrah setiap manusia disiapkan oleh Allah alat reproduksinya, begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah akal. Dengan akallah kemudian manusia bisa berpikir, bisa menentukan, bisa merencanakan, bisa memilih tindakan A atau B, dan dia memahami tentang konsekuensi atas pilihan, apa yang harus dia lakukan, dan seterusnya. Sehingga manusia itu sebetulnya kalau akalnya optimal, nggak ada yang namanya stres. Ya, stres itu kan terhadap realita kenyataan kehidupan. Realita kehidupan itu semuanya tergantung kepada pilihan kita. Mau beriman, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Mau beriman silakan, mau kafir juga silakan. La ikraha fiddin. Ya. Nah, kalau kita pilih agama jangan sampai stres. Apalagi menjadi ragu dengan keyakinan agama yang tadinya tidak dijilbab, terus dijilbab, dilepas lagi. Ya, saya tidak menyebut nyari nanose, nanti kan jadi viral lagi. Masalah, nanti dibully nanti saya. Jangan begitu. Nah, itu kan pilihan-pilihan. Kalau dia tidak mendapatkan kenyamanan dalam beragama, ketenangan dalam keagama, itu kan bukan salah jilbabnya. Yang dijilbabi tubuhnya, tetapi hatinya, pikirannya tidak dijilbabi. Ya, maklumlah kalau Rina Nose ya, seorang yang betul laki-laki begitu di mana-mana begitu, hati-hati nih, bagi ahwat. Makanya kalau sudah ada Iwan datang, jangan dilama-lamain, samper aja. Ya. Apalagi yang dandangnya Randy, wih. Lagi tafakur Randy-nya. Ya, balik lagi. Jadi akal ini Allah anugerahkan kepada kita. Dan ini harus kita optimalkan. Berikutnya adalah emosi. Manusia itu oleh Allah diberikan emosi. Dari emosi ini kita harus mengasahnya sehingga menjadi emosinya lembut dan perangai kita menjadi yang berakhlakul karimah. Dan yang terakhir Allah berikan kepada kita nurani. Dari nurani inilah kita menemukan ainal haq wa ainal batil. Mana yang hak, mana yang batil, dan kemudian kita mengikuti yang hak dan menghindarkan diri dari kebatilan. Dan ini, empat poin ini harus selalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Makanya ada doa. Allahumma aghnini, ada apa? Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilman, bil hilmi, mirip lah dengan saya. Wa zayyinni bil hilmi. Yang ketiga, wa akrimni bit taqwa, dan yang terakhir wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, beri aku kekayaan ilmu, mental, intelektual. Wa zayyinni bil ilmi, hiasi diriku dengan kelembutan, memiliki kecerdasan emosi, bukan hanya kecerdasan intelektual tetapi kecerdasan emosi. Wa akrimni bit taqwa, muliakanlah aku dengan ketakwaan, berikan kecerdasan spiritual. Wajamilni bil afiyah, percantik, perganteng diriku dengan kesehatan. Ya, yang namanya syarat ganteng dan cantik itu sehat. Ya. Kalau sakit tidak ada yang ganteng, ya tidak ada yang cantik. Maka itu menjadi syarat minimal. Dan itu bentuknya kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan fisikal. Fisiknya harus cerdas dalam konteks memelihara kesehatan. Karena secara masing-masing itu kan ada keutamaannya, kan? Ada keutamaannya tentang badan yang sehat. Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minul ta'if." Seorang mukmin yang kuat, bugar, berendurance, ya, sehat, lebih baik dibandingkan dengan mukmin yang lain tapi sayang letoy, sakit-sakitan. Lebih baik dan lebih dicintai Allah. Kan ada tentang fisik. Tentang takwa jelas sekali. Inna akramakum innallahi atqakum. Kemuliaan di antara kalian adalah siapa yang paling takwa di antara kalian. Tentang kecerdasan banyak banget, ya, kecerdasan intelektual. Hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah akan sama? Ini pertanyaan retoris. Apakah akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Begitu juga emosi. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladina yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah the strong man itu adalah orang yang pandai bergulat, pandai berkelahi. Tetapi adalah the strong man itu sesiapa yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Makanya kan ciri-ciri orang bertakwa itu yunfikuna fis-sarra wal-ghadra wal-kadhimina al-ghaiz wal-afina 'anil nas. Selalu berinfak dalam situasi apapun. Yang keduanya kadhimina al-ghaiz, mampu menahan emosinya. Wal-afina 'anil nas, akibatnya dia mudah memaafkan orang lain. Kemampuan menahan diri dan akhirnya memaafkan orang lain, itu kan akhlak, itu adalah moralitas, ya, dan ini yang dituntut dalam agama kita. Saya menyatakan ini dengan dalil, dengan hadis, dengan doa yang disanjarkan. Tetapi kita temukan poin 4 itu, kalau rajin baca, itu ketemu di tulisannya Stephen R. Covey di Seven Habits, ya, 7 kebiasaan manusia yang paling efektif. Nah, itu kata dia, manusia itu diberikan 4 anugerah oleh Tuhan dan itu harus dijaga, kata dia. Tadi ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan fisikal. Nah, ini yang harus kemudian kita pelihara selama hidup. Kalau kita jaga ini 4-4-nya, insya Allah hidupnya berarti, ya. Dan keberartian hidup itu salah satu maknanya sebagaimana hadis Rasulullah, khairukum, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ya, maka Imam Syaikh Hasan Al-Banna menerangkan tentang 10 muasofat, ya, 10 karakter muslim unggul, ya. Seluruh karakter muslim tangguh itu akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya kuat, berwawasan luas, berbadan sehat, berjiwa entrepreneur, bisa cari duit. Kemudian ia disiplin dalam segala hal, teratur dalam segala hal, mampu memanfaatkan waktu secara maksimal dan optimal, maka puncaknya yang ke-10 adalah nafi'un li ghairi, mampu memberi manfaat kepada orang lain. Jadi hidup kita itu menjadi berkualitas bila 4 yang anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita jaga, baik intelektual kita, baik emosi kita, baik spiritual kita, dan juga fisik kita, badan tubuh kita, maka insya Allah hidup akan menjadi lebih berkualitas, sehingga kalaulah kematian menimpa kita, insya Allah kita mati dalam kondisi yang husnul khatimah. Demikian Bang Didin. Oke, insya Allah. Sahabat sial kita yang ganteng ini, tapi biasa, belum menikah. Promoin sama Ustaz, ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik sahabat Adrim, tadi kita sudah membahas di segmen kedua ini tentang turunan poin kedua gitu ya, dari 4 ketetapan yang ditiupkan saat 4 ketetapan yang ditentukan oleh Allah saat ruh ditiupkan kepada manusia di umur ke 120 hari gitu ya. Pertama tentang rezeki, yang kedua tadi sudah jelaskan tentang umur atau tentang ajal begitu ya. Ada 4 turunan lagi di dalamnya. Baik, kita akan masuk ke segmen ketiga nanti setelah break sebentar. Sahabat Adrim yang ada pertanyaan Silahkan boleh disampaikan teman-teman yang masih di Pondok Al-Kahfi atau teman-teman yang dimanapun berada gitu ya, boleh telepon juga di 0822 9789 1044, atau bisa juga WhatsApp ke nomor tersebut tadi gitu ya. Tetap di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda sedang mendengarkan 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami menyimak di Manis Majelis Iman dan Islam. Hari ini kita masih bersama dengan Ustaz Hilman Rashad Shihab gitu ya, membahas tentang hadis Abdullah bin Mas'ud tentang takdir tadi ya. Empat ketetapan yang ditetapkan saat ruh pertama kali ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat manusia, saat kita dulu berumur 4 bulan di kandungan gitu ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab dulu Ustaz ya. Silakan. Sesi diskusi dulu gitu ya. Kita persilakan bagi teman-teman atau sahabat iDream dimanapun berada, boleh kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Boleh via WhatsApp, via telepon ke 0822 9789 1044, atau bisa telepon, bisa WhatsApp gitu ya. Atau teman-teman di Pondok Al-Kahfi silakan boleh bertanya. Atau mention ke Twitter saya di @ustadhilman, atau mention di Instagram saya @hilmanrashad. Baik, gitu. Atau di @dreamradio. Atau di @dreamradio juga boleh. Okay. Ya. Baik, silakan teman-teman ada. Ya, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ya, nama saya Putra. Putra siapa? Putra. Putra siapa? Putra Ilham. Putra yang tertukar. Putra, tapi panggil, bisa dipanggil Putra. Oh, Putra. Bukan Putra yang tertukar ya. Iya. Nah, jadi teman saya kemarin bertanya tentang maut, Ustaz. Nah, kan kalau dalam ketetapan yang sudah diberikan ketika kita masih dalam janin, masih dalam rahim, itu kan sudah ada ketetapan tentang maut. Nah, bagaimana dengan seseorang yang kemudian melakukan bunuh diri gitu, Ustaz. Apakah sebenarnya persoalan maut itu, persoalan umur itu juga ada ketetapan-ketetapan yang ditentukan berdasarkan jalan hidup yang misalnya kita pilih gitu. Jadi umur kita bisa mungkin ada ketentuannya gitu. Misalnya kita memilih untuk melakukan bunuh diri, kemudian itu tidak diizinkan dan kita misalkan selamat gitu. Nah, atau juga kan ada juga orang yang dan banyak kasusnya bunuh diri ya, itu kemudian meninggal itu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Itu pertanyaan dari teman saya. Terima kasih. Oh, bukan dari Putra. Dari siapa? Teman ketemu gede kayaknya ya. Baik. Okay. Pertanyaan dari Putra Ustaz ya. Total Ustaz. Ya, setiap manusia saya katakan tadi sudah ditentukan umurnya. Apakah tadi saya bilang apa? Masih ingat enggak? Matiknya kita harus bagaimana? Harus berkualitas. Jadi kematian itu harus kita lakukan secara berkualitas. Nah, bagaimana bisa berkualitas? Tergantung hidupnya. Nah, hidup itu harus berkualitas. Nah, kualitas hidup itu adalah ketika kita optimal menjaga anugerah Allah tentang kehidupan yang saya sebutkan ada empat tadi. Sehingga pada diri kita itu sesungguhnya otomatis memiliki survival ya, ada keinginan untuk bertahan hidup. Yang saya katakan secara konsep itu kan ada khaufa wa tama'a, atau ada apa tadi? Fear factor dan greed factor. Itu dua faktor itu ada pada diri kita yang kemudian kita menjadi survival. Kira-kira demikian. Tapi banyak kemudian orang gagal melaksanakan hidup yang berkualitas. Salah satunya biasanya kegagalan, ini pengamatan saya kan, saya mau ustadz ya gitu ya, orang Islam lagi. Pengamatan saya kegagalan itu rata-rata gagal mengelola kecerdasan spiritual. Karena kecerdasan spiritual ini menurut saya menjadi kunci, karena dialah yang akan menciptakan sakinah. Ya, di surat Al-Fath Allah berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim." Adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah, ketentraman, sehingga bertambahlah iman seseorang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan itu kan adalah kecerdasan spiritual. Tapi kalau kecerdasan spiritual hilang, maka dia akan gelisah. Kegelisahan itu mempengaruhi perangai, mempengaruhi kehalusan budi. Nah itu nanti biasanya tampilnya dalam bentuk asosial. Belum nanti ada ketakutan yang tidak perlu, ada traumatik, ada psikopat yang paling berbahaya, dan seterusnya. Itu dari sisi emosinya. Ya, munafik juga di situ, ya. Kata-katanya halus tetapi hatinya jahat gitu ya. Kan biasanya para pelaku kejahatan tuh memiliki kemampuan itu. Nah, kalau udah itunya kena, nanti akalnya juga kena, stres jadinya, jadi hidup berat. Ketika hidup itu berat karena tidak berkualitas, kan jadi berat, jadi beban hidup itu. Maka dia tidak betah hidup di dunia, ingin segera mengakhirinya. Maka tercetuslah keinginan untuk melakukan bunuh diri, ya. Karena ketakutan, karena gengsi, karena banyak utang, karena nggak siap menghadapi realita kehidupan, anak banyak, istri banyak permohonan permintaannya dan lain sebagainya. Di tempat kerja dia tidak maksimal, kerja sekeras apapun dia nggak dapat gitu ya, malah dia coba melakukan kriminal, dan dari situ ada ketakutan dikejar-kejar dan lain sebagainya, sehingga dia bosan menghadapi kehidupan dan ingin mengakhirinya, dan akhirnya dia bunuh diri. Mati? Ya mati namanya bunuh diri. Cuman sayang, kematiannya bukanlah kematian yang husnul khatimah, bukan kematian yang berkualitas. Gara-gara sekali lagi salah mengelola anugerah Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal menjalani kehidupan yang empat tadi. Begitu Kang Putra. Kang atau Mas? Mas Putra, Masya Allah. Dipanggil sama istrinya itu begitu ya? Nanti sama istrinya dipanggilnya Mas Putra. Impian. Gini, oh, masih impian. Gitu ya. Oh. Impian panggilannya begitu, Ustaz ya? Panggilannya baik. Begitu. Si Bang Didin gak mau ketinggalan. Dia nanti sama istrinya dipanggil Bang. Masya Allah. Kayak itu nanti lah, Ustaz ya? Abang Beca. Abang Beca. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Atau sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan Ustaz ya, melalui silakan. WhatsApp gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Dan jamaah Hadrim Radio, semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah. Amin. Ana Ina Salehah dari Canberra. Oh, ya. Masya Allah ya, jauh ya dari Australia mendengarkan kita hari ini. Alhamdulillah. Mau menanyakan Ustaz, bagaimana jika janin yang belum sempat dilahirkan, contoh meninggal ketika dalam kandungan ya. Dalam hal ini usia kandungannya sudah 40 minggu yang sudah siap lahir. Ya. Apakah juga sudah ditetapkan rezekinya, ajalnya, bahagia dan kesudahannya Ustaz gitu ya? Rezeki okay. Akhir. Ya sudah kan 120. Rezekinya ya makanan minuman dari ibunya melalui plasenta sebelum ia lahir. Umurnya ya tadi meninggal dalam kandungan begitu ya. Amalnya ya enggak sempat karena belum lahir gitu ya. Kemudian sakyun wa sa'id. Ya relatif lah ya, kita juga gak tahu itu rasanya gimana mati dalam kandungan, ya belum ada ceritanya. Tapi intinya bahwa itu merupakan ketentuan takdir. Jangan juga kemudian kita pahami sebagai takdir si janinnya juga, tetapi merupakan takdir orang tuanya juga. Kan kalau dia sehat, ya sampai usia kelahiran 42 minggu 9 bulan 10 hari kemudian lahir, kan jadi rezeki buat orang tuanya, jadi takdir juga buat orang tuanya menjadi orang tua dari anak yang terlahirkan. Nah ini kan gak jadi takdirnya kan, jadi dengan demikian ini bagian dari takdir buat tidak hanya kepada si janinnya yang wafat dalam kandungan, tetapi juga adalah takdir bagi kedua orang tuanya yang gak jadi punya anak dari janin tersebut. Mungkin setelah proses kuret apa segala macam dibersihkan janinnya, kemudian dalam waktu-waktu berikutnya Allah takdirkan kembali kehamilan yang berikutnya, mudah-mudahan lebih sehat begitu ya. begitu. Ini mah kalau nggak sama sehat-sehat saja, anaknya udah 3 kalau nggak salah di kamera ini sama suaminya. Nah, salam ya buat suami. Terima kasih. Masya Allah, ternyata kenal juga sama Ustaz ya. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan lagi, monggo teman-teman Pondok Al-Kahfi atau sahabat admin di mana pun berada, boleh telepon atau WhatsApp di 0822-9789-1044. Ayo bertanya. Silakan. Oh, enggak, kalau enggak ini saya numpang pertanyaan Ustaz ya. Oke, boleh. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan dari beberapa teman-teman yang ketika berbicara tentang rezeki, Ustaz. Iya. Jadi ada yang orang yang kemudian menanyakan sejauh mana sih Ustaz batasan rezeki kita? Kan rezeki kita sudah diatur ya. Tapi kemudian rezeki itu harus kita kejar dengan bekerja. Tapi kadang ada orang yang sudah bekerja keras tapi rezekinya kayaknya enggak banyak-banyak banget ya. Tapi ketika melihat ada orang yang kerjanya mungkin gak begitu keras tapi rezekinya banyak, gajinya banyak begitu. Nah ini seperti apa Ustaz kita menanggapi fenomena-fenomena yang barangkali terjadi di masyarakat kita gitu. Nah itulah yang disebut dengan takdir. Karena takdir itu satu orang dengan orang lain beda-beda takdirnya. Kaitannya juga tentang rezeki, beda-beda juga. Kan ada katanya di WhatsApp beredar ya, rezeki itu bukan karena kerja keras. Karena kalau rezeki keras, sukses yang kaya-kaya itu para kuli, karena mereka lah yang paling banyak tenaganya keluar. Betul, betul, betul. Kalau rezeki itu kaitannya bekerja harus pakai waktu, itu tentu saja warung kopi 24 jam itu lebih kaya raya dibandingkan dengan restoran-restoran yang buka hanya 10 jam sehari. Kan itu. Kalau lah kekayaan itu karena apa begitu? Karena jabatan, maka orang-orang kaya itu ya presiden dan lain sebagainya. Tetapi kan enggak begitu juga. Nah karenanya maka itu bergantung kepada kehendak dan bergantung kepada iradah dan kudrah Allah. Bergantung kepada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan hak prerogatif beliau Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya menentukan takdir. Yang penting tadi saja kita harus pahami biar kita hanya menjadi tenang, yaitu tadi bahwa Allah pasti beri rezeki sama kita. Allah hanya memberikan sesuai dengan kebutuhan, rezeki itu harus dicari, carilah dengan cara yang halal. Itu yang pentingnya. Soal ketetapannya itu diserahkan sama Allah. Nah, yang tadi dipertanyakan oleh Bang Didin, itu ada semacam apa? Kecemasan, ada semacam ketidaksiapan menerima realita dan seterusnya. Makanya dalam Islam diatur bagaimana kita menyikapi dunia, menyikapi harta, menyikapi rizki. Itu pengaturannya diawali yang pertama adalah qanaah. Itu level paling bawah. Qanaah. Apa itu qanaah? Menerima apa yang ditakdirkan Allah. Ini terutama bagi job seeker, kemudian dapat pekerjaan untuk pertama kali. Lulus UI, terus dapat pekerjaan pertama kali. Gak mungkin langsung dapat 100 juta, gak mungkin ya. Langsung dapat fasilitas mobil mewah, gak mungkin. Pasti namanya baru kerja, gajinya kecil, kerjaannya banyak, kadang-kadang jadi jongos di kantor gitu ya, di tempat pekerjaan. Tapi itu harus dijalani. Sampai kemudian terasa ada pengalaman dan lain sebagainya, karirnya meningkat terus begitu. Sampai akhirnya kita dipilihkan kepada dua pilihan, yaitu memilih yang halal atau yang haram. Maka ini harus menentukan sikap, saya katakan mencari rezeki harus yang halal. Disinilah yang disebut dengan Eva. Padahal dua pilihan itu ada di depan kita. Kalau qanaah, gak ada pilihan. Orang kita kerja pertama ya gak ngerti apa-apa di perusahaan atau di profesi juga demikian. Ya apa aja yang Allah kasih terima aja. Tapi yang kedua itu sudah meningkat, sudah kita tahu celahnya dan lain sebagainya, dihadapkan dengan dua pilihan, ada yang halal, ada yang haram. Maka kita pastikan hanya mengerjakan yang halal, ini namanya Eva. Kalau dunia kerja, sudah ketemu cara kerjanya, sudah dapat alhamdulillah qanaah kita terima, tapi pengen lebih. Nah ketika pengen lebih itu, pastikan yang dia cari adalah yang halal, ini yang disebut dengan Eva. Kalau karir meningkat, apapun ya, di kantor, di swasta, PNS, atau dia pebisnis, nanti karirnya meningkat. Kalau sudah meningkat, yang dihadapan bukan lagi halal dan haram, karena sudah pasti yang haram ditinggalkan, yang halal kita melaksanakan. Tapi kalau sudah meningkat karirnya, itu kita dihadapkan dengan syubhat antara yang halal dan yang tidak jelas kehalalannya. Nah, ketika kita berhasil meninggalkan yang syubhat, yang tidak jelas kehalalannya, tidak jelas pula keharamannya, fokus kepada yang halal saja, ini namanya wara. Dan puncaknya adalah kalau kita sampai kepada puncak kejayaan, kesuksesan di pekerjaan, di bisnis, dimanapun, maka di hadapan kita itu bukan saja tidak lagi hal yang tidak jelas halalnya dan tidak jelas haramnya, tidak lagi perkara yang haram, tetapi semuanya halal. Tetapi kita wajib memilih dari yang halal itu, dan kita mengabaikan sebagian yang halal, meninggalkan sebagian yang halal, dan fokus di halal yang jelas kemanfaatannya. Ini yang namanya zuhud. Nah, makanya kata para ulama, sifat zuhud hanya akan terjadi bagi orang yang Allah takdirkan kekayaan melimpah, rezeki mudah, dan lain sebagainya. Itu maka mereka zuhud. Ya, zuhud itu kira-kira begini, dia bisa beli mobil 10, tapi ngapain lagi beli 10 gitu kan? Nggak kepake-kepakainya cuma 2 misalnya atau 3. Maka zuhud, dia melepaskan pembelian 7 mobilnya, hanya membeli 3 mobil saja, itu namanya zuhud. Orang bisa membeli jam tangan yang puluhan juta, ya, tapi setelah dilihat ternyata jamnya sama 24 jam sehari. Ya, ada fashionable, ada apa segala macam, bolehlah. Beli yang 1 juta di antara 1,5 juta, no problem lah. Kalau duitnya punya gitu ya, tidak termasuk berlebihan. Kalau kita juga kalau maksain beli yang 1 juta berlebihan, ya yang puluhan ribu aja, ya. Yang ini, yang hidup, yang jamnya 24 jam, gak kendor, gak kecepatan, ya. Apalagi mati, jangan. Nanti kalau kita pakai jam tangan mati, lagi jalan, perasaan kok bau bangke gitu ya, pas dilihat jam tangannya mati, bau bangke ya. Jangan sampai terjadi. Baik. Jadi itu yang namanya zuhud itu demikian. Ya, betul, betul. Boleh dia bisa menikah 2, 3, 4 perempuan, tapi dia melihat ada ketidakmampuan berlaku adil, dia memilih hanya satu istri, itu juga bagian daripada zuhud. Padahal halal bagi betul, dirinya, betul. Kekayaan ada dan lain sebagainya, tetapi ia kemudian menahan diri. Jadi sekali lagi, yang kembali ke pertanyaan Bang Didin tadi, bahwa terhadap harta itu, terhadap rezeki, terhadap kefasilitas kehidupan dunia ini, kita harus bersikap paling minimal adalah qanaah, meningkat menjadi iffa, meningkat lagi menjadi wara, puncaknya adalah zuhud. Ya, kalau qanaah itu menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kalau zuhud meninggalkan yang halal pada dia mampu melakukannya. Ya, dengan tujuan tentu saja agar dia concern ibadah kepada Allah, tidak terlalaikan dari zikir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Jazakallah Khair sudah menjawab 3 pertanyaan tadi ya. 3 pertanyaan, dan ini merupakan langsung masuk ke sesi closing mungkin ya, Ustaz ya, karena waktunya boleh. Mungkin terbatas barangkali gitu ya. Maka ya, kita masuk ke sesi penutup gitu ya. Sebelum kita tutup, kita akan coba dengarkan dulu closing statement dari Ustaz Hilman Rosyad. Fadhol Ustaz. Sahabat iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun menyimak ke program iDream Radio, baik melalui 1044 AM, berarti mereka ada yang di sekitaran Depok dan Jakarta yang sedang di driving time ya, di mobil atau mungkin juga di kendaraan umum, atau juga yang menyimak melalui www.dreamradio.id, kemudian juga yang menyimak melalui aplikasi, atau ini sahabat-sahabat kita yang hadir di Pondok Kafi, luar biasa, walaupun terkantuk-kantuk tapi masih concern mendengarkan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini telah mendapatkan ilmu dari Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan dari baginda Rasul, di mana Rasulullah bercerita tentang kejadian manusia. Bahwa manusia itu di alam nutfah 40 hari, alam alaqah 40 hari, alam mudghah 40 hari, total 120 hari. Ketika sudah 120 hari itulah, maka Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Dengan peniupan ruh itu, maka ditetapkanlah 4 ketetapan takdir. apakah itu rizki, umur, kemudian amal perbuatan, serta rasa dari tiga poin pertama tadi, rasa dari rizki, rasa umurnya, dan rasa perbuatannya. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Itu adalah rizki. Dan akhir hadis menjelaskan tentang konsep husnul khatimah. Alhamdulillah sudah kita jelaskan lebih detail berkaitan dengan rizki. Di mana rizki itu diberikan kepada Allah, kepada manusia tanpa kecuali. Tetapi Allah hanya memberi sesuatu yang dibutuhkan saja. Rizki itu tidak bisa ditunggu, tetapi harus dijemput dan diusahakan melalui bekerja. Dan kemudian rizki itu harus dicari dan digunakan pada hal-hal yang dihalalkan saja, agar kita sempurna mendapatkan keberkahan dari Allah. Juga saya jelaskan tentang umur, bahwa setiap manusia ada umurnya, dan akhir dari umur manusia itu disebut dengan kematian. Tuntutan kita mati itu adalah husnul khatimah, artinya mati yang berkualitas. Dan mati yang berkualitas, yang husnul khatimah itu sangat ditentukan kemampuan kita mengelola kehidupan yang Allah anugerahkan secara berkualitas, di mana kita kelola fisik kita, kita kelola akal intelektual kita, kita kelola emosi dan perasaan kita, kita kelola spiritual kita, keagamaan kita, sehingga kita benar-benar memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, serta kecerdasan fisik. Dan tentu saja dalam konteks ini, maka insya Allah hidup kita menjadi tenteram dan mati kita insya Allah husnul khatimah. Dua poin itu yang saya sampaikan. Insya Allah masih berlanjut kayaknya Bang Didin di pertemuan yang akan datang membahas tentang hadis Ibnu Mas'ud. Mungkin dua kali pertemuan kita akan membahas hadis Ibnu Mas'ud ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Membuat kita beristiqomah menjalankan syariat, dan mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang berkualitas, yaitu taat patuh kepada Allah, serta matinya juga berkualitas, yaitu masih yang husnul khatimah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Adrim, itu tadi kajian hadis kita hari ini tentang hadis Ibnu Mas'ud. Baru kita bahas dua bagian begitu ya. Nanti pekan depan insya Allah kita akan bahas lagi, di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi dua poin berikutnya gitu. Tadi ada beberapa pertanyaan juga Ustadz ya, yang belum sempat ditanyakan karena waktunya sudah habis. Insya Allah nanti akan ditanyakan di pekan depan insya Allah gitu ya. Dan terima kasih Ustadz Jazakallah Khair sudah menyampaikan materi kajian hadisnya hari ini. Semoga bermanfaat, memberikan inspirasi bagi para sahabat iDream dimanapun berada gitu ya. Dan sahabat iDream, jangan lewatkan manis Majelis Iman dan Islam setiap hari Senin hingga Jumat ba'da subuh hingga pukul 6.30 hanya di 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Saya Fahruddin Alwi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kata-kata, dalam bercanda barangkali begitu ya. Kita sama-sama tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja bergemuruh iri dengki nafsu dan dunia. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, basuh dengan zikir penuh abdi. Persembahkan segalanya pada Ilahi. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, bakar semua keji sampai jadi abu, biar semua luruh dan menjadi putih. Hatiku keras bagai batu, hitam dan sulit tertembus oleh hidayah-Mu. Hati yang seperti batu, sulit untuk bisa bahagia. Selalu saja bergemuruh iri dengki nafsu dan dunia. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, basuh dengan zikir penuh abdi. Persembahkan segalanya pada ilahi. Sentuhlah sang semua keji sampai jadi abu, biar semua luruh dan menjadi putih. Basuh dengan zikir penuh abdi, persembahkan semua luruh dan menjadi putih. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Dan kita ikuti acara selanjutnya.